Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma'ba'ad. Terakhir yang kita pelajari, pembahasan yang tersisa dari dalil akli tentang batilnya takyif dan dijelaskan bahwa ayu kaifiyatin tuqaddiruha fi dhihnik fallahu madza a'lamu wa ajallu min dhalik. Apapun yang ditakdirkan dari kaifiyah pada pikiran seseorang, maka Allah lebih agung dan lebih mulia daripada itu. Wa ayu kaifiyatin tuqaddaru fi dhihni فهذا المقدر الذي يقدر هذا في ذهني هي كيفية يكون ماذا كاذبا. نعم. Apapun yang dia takdirkan pada pikirannya dari kaifiyah, maka dia berdusta dengan itu. نعم. وهو ماذا كاذب لأنه لا علم له في ذلك بذلك. نعم. وأخذنا أيضا كلام الإمام مالك مع شيخ ربيع الرأي الذي صار قاعدة في هذه المسألة في من سأل كيفية أي صفة من صفات الله تعالى. Maka ajab Imam Malik ila masuila kaifa stawa faqala madza al-istiwa'u ghairu majhul ay ma'nahu madza ma'lum min hayth al-ma'na ghairu majhul ma'nahu ma'lum wal kaifu ayna al-kayfiyyah. تكييف غيره معقول لا يدركه العقل tidak terjangkau oleh akal, tidak masuk akal, tidak bisa. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب إذن الآن نقرأ القاعدة السابعة القاعدة الأخيرة من قاعدة الصفات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلى ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث الحديث والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. طيب. قاعدة ketujuh, القاعدة السابعة, صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. Sifat-sifat Allah Ta'ala adalah permasalahan tawqifiyah. Ya'ni, tatawakkafu ala dalil. Ini bergantung kepada dalil. Baik. La majala lil'akli fiha. Tidak ada tempat bagi akal di dalamnya untuk ikut membahasnya. Ya, harus bergantung kepada dalil dalam hal penetapannya. sama dengan salah satu kaidah dari kaidah fil asma, yaitu kaidah yang keberapa? Kaidah yang kelima, nah, yang disyaratkan di sini. Naam. Baik. Fala nusbitu lillahi ta'ala min as-sifat, maka kita tidak boleh menetapkan bagi Allah Ta'ala dari sifat-sifatnya illa kecuali ma dalla al-kitab was sunnah, itu apa yang ditunjukkan oleh al-kitab was sunnah ala thubutihi, atas penetap atas ya ketetapannya. Kalau itu memang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan la yusafullahu, Allah tidak disifati illa kecuali bima wasafa bihi nafsahu, kecuali dengan sifat yang Allah sifati dirinya dengannya. Aw wasafahu bihi rasuluhu, atau rasulnya menyifati Allah dengan sifat itu. La yatajawazul qur'ana wal haditha. La yatajawazul qur'ana. Al-qur'ana mansub maf'ulun bi. Aina fa'il yatajawaz? Fa'il yatajawaz dhamir. Yani dhamir mustatir fihi jawazan takdiru huwa ya'ud 'ala al-wasf. Ya'ud 'ala al-wasf. Ay la yatajawaz al-wasf al-Qur'an wal hadith. La yusafullah illa bima wasafa bihi nafsu. Jadi tentang wasf ini. Idzan la yatajawazu al-wasfu, la yatajawazu ay al-wasfu, kalian bisa ta'liq. La yatajawazu ay al-wasfu. La yatajawazu ay al-wasfu. Al-Qur'an wal haditha. Penyifatan tidak melewati, tidak melampaui Al-Quran dan Hadis. Ucapan Imam Ahmad ini menunjukkan bahwa ya, menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat itu adalah perkara tauqifiyah. La yatajawazu al-wasf al-Quran al-Hadis. Tidak boleh melampaui penetapan Al-Quran dan Hadis. Idzan yatawaqqafu itsbatu sifat ala Al-Quran was-sunnah, bergantung kepada penetapan ya Al-Quran as-sunnah, berhenti pada penetapan Al-Quran as-sunnah, itulah tauqifiyah. Nah, bisa dirujuk kembali kaidah yang kelima dari asma, itu kaidah yang sama, yakni asma Allah Ta'ala tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Asma Allah Ta'ala tauqifiyah la majala aqli fiha. Dan di sana disebutkan dalilnya dalam surat Al-Isra, wa la takfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal-basara fa'ala kullu laka inna mas'ula. Dan ayat dalam surat Al-A'raf, qul inna ma harrama rabbi al-fahisha ma dhahara minha wa batan wal-ithma wal-baghy wal-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil sultan ash-shahid wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Menetapkan sifat, berbicara tentang sifat tanpa Al-Quran dan As-Sunnah ya, hanya berdasarkan akal, maka itu masuk dalam kategori at-taqawwu 'ala Allahi bil ilm, dan masuk dalam kategori mengikuti na'am masuk dalam kategori al-quf ma la laisa laka bihi ilm, yang dilarang oleh Allah pada ayatnya wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Baik. Qira tabi al-qira'ah. ولدلاله الكتاب والسنه على ثبوت الصفات ثلاثه اوجه: الاول التصريح بالصفه kal'izzati wal quwwati war rahmati wal batshi wal wajhi wal wal yadaini wa nahwiha. Baik. Penunjukan Al-Qur'an dan As-Sunnah atas ketetapan satu sifat itu ada tiga bentuk. Al-wajhul awwal, bentuk yang pertama, tasrih bis sifat. Ya. Tasrih bis sifat. Nah, yakni penegasan secara langsung, secara gamblang, ya, menyebutkan sifat itu. Seperti, ya, penyebutan sifat al-izzah, al-quwah, dan seterusnya disebutkan di sini. Nah, jadi memang disebut sifat itu secara jelas. Ya. Sifat al-izzah, al-quwah, al-rahmah, dan seterusnya. Nah, yang kedua, asani tadumunul ismi laha mislu al-ghafuru. Al-ghafuri. Mislu al-ghafuri mutadumminun lil-maghfirati. والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. Yang kedua, تضمن الاسم لها. Kandungan nama Allah mengandung sifat itu. Ya. Contoh nama Al-Ghafur, termasuk Al-Asmaul Husna Al-Ghafur. Mutadamminun mengandung makna, yaitu sifat lil maghfirah, yaitu makna sifat al maghfirah. Al ghafur yakni yang maha mengampuni, berarti Allah di antara sifatnya adalah pengampun, ya, memiliki sifat, ya, mengampuni. Was sami'i, nama as sami' mutadamminun lis sam', mengandung makna sifat as-sam' pendengaran. Ya, di antara sifat Allah adalah sifat pendengaran. Baik. Kalau tidak ada semisal dengan itu, undurlah kaidah tsalitsah fil asma, lihat kaidah yang ketiga telah lewat, yaitu asma Allah Ta'ala. Nah, dalalatu asma Allah Ta'ala. Yang pertama kan, asma Allah Ta'ala kulluha husna. Kemudian, asma Allah Ta'ala a'lamun wa awsafun. A'lamun wa awsafun. Jadi mesti menunjukkan awsaf, bukan sebatas a'lam. Ya. Kemudian dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bil tadammuni wa bil ilm ala dhatihi wa sifatihi. Nah. Dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhatihi wa sifatihi. الثالثة شو بليها الثالثة yang ini dulu ya, berarti ini yang dia maksud. Nah, dalam pikiran ana beliau menunjuk ke asma Allah Ta'ala. Nah, dan asma ala dhati wa sifati takunu bil mutabaqati. Nah, berarti yang diinginkan adalah apa yang disebutkan. Asma Allah Ta'ala apa? Asma Allah Ta'ala indallat ala wasfin muta'addin. Nah. Tadammanat falasata umur wa indallat ala wasfin la lazimin qasirin. Agar muta'addi tadammanat amrayin. Baik. Ini tinggal dirojik ke sana. Baik. At-salif. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله النبي صلى الله عليه وسلم ينزل Rabbuna ila samai dunya. Al-Hadis. Wa qawlullahi ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa wa qawluhu inna minal mujrimina muntaqimun. Tayyib. Yang ketiga, at-tasrihu bi fi'lin aw wasfin. Penegasan, ya, secara jelas, secara gamblang, ya, secara terang-terangan dengan suatu fi'il, perbuatan, awas atau penyifatan, wasfin dalin alaiha, ya, fi'il, perbuatan atau penyifatan yang menunjukkan dalin alaiha, yakni ala as-sifah, yang menunjukkan atas sifat tersebut, kal istiwa ala al-arsh, seperti, ya, fi'il, perbuatan Allah melakukan istiwa ala al-arsh. Ini menunjukkan sifat al-istiwa. Sebenarnya telah lewat bahwa al-istiwa ala al-arsh min as-sifat al-fi'liyah. Nah, ya, jadi pada kaidah sifatullah ta'ala, angkasim lagi semain sebutiyah wasalbiyah. Nah, kemudian sifat sebutiyah terbagi menjadi asmul kismain dzatiyah wa fi'liyah. Nah, dzatiyah ma'nawiyah, dzatiyah khabariyah, fi'liyah. Nah, al-'ulu sifat al-'ulu, sifat, ya, kemahatinggian Allah SWT di atas seluruh makhluk. Sifat ini adalah sifat dzatiyah. Nah, dzatiyah ma'nawiyah. Adapun al-istiwa ala al-'arsy, beristiwa di atas arsy. Nah, bersemayam di atas arsy. Ya. Maka ini adalah sifat fi'liyah. Ad-dalil thumma istawa 'ala al-'arsy. Nah. Allah الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. حين خلق السماوات والأرض وما بينهما لم يستوي على العرش. Ketika menciptakan langit dan sesinya tidak beristiwa di atas arsy. Thumma, kemudian usai menciptakannya, istawa على العرش, menunjukkan ini adalah sifat fi'liyah. Baik. والنزول إلى السماء الدنيا. Turun ke langit dunia. Hina baqa thuluth al-lail akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Naam, kulla layla, setiap malam. Wal maji'i lil fasli bainal ibad. Kedatangan Allah untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya, yaumul qiyamah, dari kiamat nanti, perang mahsyar. Wal intiqam minal mujrimin, intiqam, pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang mujrim. Baik. Ad-dallu 'alaiha 'ala tartibi qawluhu ta'ala. Baik. Yani alladhi dalla 'alaiha 'ala tartib qawluhu ta'ala, yang ditunjukkan secara tertib berurutan, yang dicontohkan itu, contoh-contoh itu firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, itu al-istiwa 'ala al-'arsy. Kemudian nuzul ila samai dunya qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila samai dunya al-hadith. Kemudian al-majin fasli bin al-'ibada wal qiyamah wa qawlu Allah Ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian terakhir al-intiqam min al-mujrimin, qala ta'ala inna min al-mujrimina muntaqimun. Baik. Ini tiga dalalah kitab as-sunnah atas ketetapan satu sifat. Nah. Nah, jelas ya? At-tafsirid as-sifah tadammun al-ism laha dengan kaidah asma Allah Ta'ala indalat ala asma ta'adin dan seterusnya. Dan yang ketiga tafsir bi fi'il aw wasfin dalin 'alaiha. Baik. Barakallahu fiikum naktafi bihadha. Wa bihadha anhayna al-bahth fi al-qawa'id al-khassa fi sifat. Wa sanashra'u fi al-fasl ats-tsalits fi ma ba'd qawa'id fi adillati al-asma' was-sifat. Kaidah-kaidah tentang dalil-dalil asma sifat. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.